hari perdamaian. Karena kau dan aku bukanlah sebentar. Hari ini sampai saat kita mati, berjanji jangan ada rahasia. Itu hanya menyakiti kita. Ku ikat dirimu dengan tali sakral, maka jangan pernah coba mengkhianati. Atas izin Tuhan, malaikat saksinya di alam tak nyata. Maka jaga cinta kita selayaknya. Ku beri raga ini untuk kau, dan ku beri jantungku untukmu. Apa yang kau minta selalu ku turuti. Maka jangan pernah coba ingkar janji. Dan kau adalah hawa yang tercipta untuk menemani Adam. Dan kau lah persembahan dari surga untuk menemani aku. Yeah.